السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: ومطابقة الآية للترجمة من جهة أن عباد الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. Berkata asy-syarih, kaitan ayat-ayat ini dengan bab, tentunya yang dimaksud adalah ayat-ayat dalam surat An-Najm, afara'aytumul lata wal 'uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumud dzakaru wa lahul unsa tilka idan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa dhann وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. Perhatikan ayat-ayat ini yang sudah dibahas beberapa pertemuan yang lalu, kemudian bandingkan dengan judul bab. Apa judul babnya? مَنْ تَبَرَّكَ بِشَجَرَةٍ أَوْ حَجَرٍ وَنَحْوِهِمَا. Siapa yang mengharapkan berkah dari pepohonan atau bebatuan dan sejenisnya. Apa kaitannya ayat ini dengan bab? Mutabaqatul ayat diterjemah, hubungan ayat-ayat ini dengan pembahasan dengan judul bab adalah min jihati anna ubadal awtan, dari sisi bahwa para penyembah berhala mereka meyakini akan mendapatkan barokah dari berhala-berhalanya yang ternyata ada yang berbentuk kuburan yaitu latta, ada yang berbentuk pohon atau tonggak-tonggak pohon seperti uzza, dan ada yang berbentuk batu-batu berhala yaitu manat. Ternyata jahiliyah melakukannya untuk mengharapkan barakah, bita'zimiha, dengan memuliakannya, wa du'a'iha, dengan berdoa kepadanya, wal isti'anati biha, dengan meminta pertolongan kepadanya, wal i'timadi 'alaiha, dengan bersandar kepadanya. Bersandar kepadanya fi husul ma yarjunahu minha, bersandar kepada berhala-berhala tadi untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan. Wa yu'minunahu bi barakatiha, mereka mengharapkan barakahnya dan mengharapkan pembelaannya dan lain-lainnya. Berarti barakallahu fikum, siapa yang mendatangi kuburan-kuburan keramat. Siapa yang mendatangi kuburan-kuburan keramat atau pohon-pohon keramat atau batu-batu keramat, maka ini sama kalau tujuannya untuk tabarruk, cari berkah, berarti sama dengan jahiliyah. Sama dengan jahiliyah. Yang tabarruk pada kuburan sama dengan Lat. Yang tabarruk pada pohon-pohon keramat sama dengan Uzza. Yang tabarruk dengan batu-batu sama dengan Manat. Apa bedanya? Karena Manat itu adalah berhala, batu. Apakah batu yang diukir atau batu yang tidak diukir, sama-sama batu. Faman yatabarraquna bi al-quburi wal asjari wal hajar famithli ha'ula'il jahiliyah yatabarraquna min al-lata wal-uzza wal-manat. Qala rahimahullah, fatabarruq bi quburi salihin kallat. Kalau tabarruqnya kepada kuburan-kuburan orang saleh, maka mirip dengan Lata. Wabil asjari wal ahjar, kalau tabaruknya dengan pohon-pohon atau batu-batu, kal uzzati wal manati, sama dengan Uzza dan Manat. Min fi'li jumlati ulaikal musyrikin ma'atilkal awtan. Itu adalah salah satu perbuatan dari sekian banyak perbuatan orang-orang musyrikin terhadap berhala-berhala mereka. Baik, apa yang dilakukan oleh musyrikin kepada Lata dan Uzza? Pengagungan, pensucian, penghormatan, dianggap sebagai keramat, karamah. Apalagi mengharapkan berkah, mengharapkan syafaat. Mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan hanya mendekatkan kami kepada Allah. Berarti sebagai wasilah, perantara. Apalagi haulai syafa'una, kata mereka, berhala-berhala ini adalah syufa'una, pembela-pembela kami nanti yaumul qiyamah. Perbuatan-perbuatan ini, lihat betapa miripnya dengan tujuan-tujuan orang-orang yang mengaku muslimin hari ini yang mendatangi tempat-tempat keramat. Mau apa mereka? Menghormati, mengagungkan, membesarkan. Apalagi mengharapkan pembelaan syafaat. Apalagi menjadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengharapkan berkah, atau mereka istilahkan ngalap berkah. Lihat ikhwan azakumullah. Ma asbaha al-yawma bilailah wa ma asbaha al-yawma bil barihah. Betapa miripnya hari ini dengan kemarin. Mirip sekali. Ma asbaha al-yawma bil amsi. Betapa miripnya hari ini dengan kemarin. Qala faman fa'ala mithla dzalik, siapa yang melakukan hal-hal tersebut, aw taqada fi qabrin aw hajrin aw syajarin, siapa yang meyakini perkara-perkara tadi bisa memberikan syafaat, bisa membela, bisa memberikan berkah dan seterusnya, faman taqada dzalika fi qabrin aw hajarin aw syajarin, siapa yang meyakini hal itu pada batu-batu atau pada kuburan-kuburan atau pada pohon-pohon, faqad dhaha 'ubad hadhihi al-awthan, berarti sungguh sangat miripnya dengan para penyembah-penyembah berhala. Fima yas'alunahu ma'aha, seperti apa yang mereka lakukan terhadapnya. Ini persis seperti musyrikin memperlakukan berhala-berhalanya. ala anna al-waqi' min ha'ulai al-musyrikin ma'a ma'budihim a'zama mimma waqa'a min ulaik, wallahu musta'an. Bahkan katanya yang terjadi sekarang ini dari musyrikin-musyrikin tersebut terhadap berhala-berhalanya lebih besar dari apa yang dilakukan oleh musyrikin dahulu terhadap berhala-berhala mereka. Wallahu musta'an. Setelah kita mengatakan betapa miripnya musyrikin hari ini yang mengagung-agungkan kuburan, mengkeramatkan pohon-pohonan tertentu atau tabarruk kepada hajar dan seterusnya, betapa miripnya dengan musyrikin terhadap Lat, Uzza dan Manat. Ma'a annal waqi', ma'a annal waqi' a'zamu min dzalik. Bahkan yang terjadi sekarang lebih dahsyat, lebih besar daripada yang dulu. Mau bukti? Silakan lihat dalam sejarah. Kapan mereka mendatangi Lat, Uzza dan Manat? Ketika mereka suka, ketika mereka gembira, ketika mereka tenang, ketika mereka mudah, mereka menyembelih di hadapan Lat, Uzza dan Manat. Tetapi ketika mereka dalam keadaan kesusahan di tengah lautan, mereka tidak memanggil ya Latta atau ya Uzza atau tidak memanggil ya Manat. Mereka memanggil Allah mukhlishina lahuddin. Mereka memanggil Allah dengan khusyuk dan ikhlas. Ya Ilahi, Ya Ilahi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, murni. Karena mereka tahu berhala-berhala ini tidak bisa bantu apa-apa. Falamma najjahum ilal barri idahum yushrikun. Ketika mereka diselamatkan ke daratan. Al-bar, daratan. Falamma najjahum ilal barri, ketika diselamatkan ke daratan, idahum yushrikun, barulah mereka berbuat syirik lagi. Berarti kapan mereka berbuat syirik? Kalau dalam keadaan mudah. Kalau dalam keadaan susah, mereka menganggap Tuhan yang bisa mengabulkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Berhala-berhala ini gak bisa. Baik. Ikhwan ibn a'azakumullah. Adapun yang hari ini terjadi, al-waqi' al-yaum, mereka datang ke tempat keramat ini dikala suka dan duka. Ketika kesusahan datang ke kuburan, ketika gembira datang juga ke tempat keramat, ketika dia suka ataupun ketika duka, tetap mereka mendatangi tempat-tempat keramat tersebut, alias berhala-berhala modern, yaitu al-hajar, wasyajar, wal-qabr. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada dalil kedua yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullah dalam matannya, yaitu hadis Abi Waqid Al-Laitsi. Kata al-musannif rahimahullah, an Abi Waqid Al-Laitsi qala kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufrin walil musyrikin sidratun yaqufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Kata Abi Waqid Al-Laitsi, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menuju Hunain. Ini berarti tentang perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufrin, sedangkan kami masih baru masuk Islam, dekat sekali masanya dengan kekafiran. Walil musyrikin sidratun yaqufuna 'indaha, sedangkan kaum musyrikin punya pohon sidrah. Yaqufuna 'indaha, mereka beriktikaf tirakatan di sekitar pohon tersebut. wa yanutuna biha aslihatahum. Mereka biasa menggantung-gantungkan pedang-pedang mereka di pohon tersebut. Yuqalu laha datu anwar. Pohon tersebut dijuluki dengan datu anwar. Perhatikan barakallahu fikum, bahwasanya di zaman jahiliyah mereka punya pohon namanya pohon sidra. Lebat pohonnya, mereka bisa bernaung di bawahnya, dan mereka bisa menggantungkan pedang-pedang mereka padanya. Baik, mungkin seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam. Mereka biasa beriktikaf di sini. Pada ke sana. Baik. Kemudian menggantungkan pedang-pedang mereka di sana. Katanya, kalau digantungkan di pohon tersebut, nanti pedangnya akan memiliki kekuatan gaib. Pedangnya akan terisi dengan kekuatan. Mirip dengan apa yang diyakini oleh orang-orang sekarang pada cincinnya. Oh, cincin ini sudah diisi. Oleh siapa diisi? Diisi apa? Diisi kekuatan. Mereka di zaman jahiliyah meyakini seperti itu. Famarorna bisidratin. Maka kami pun melewati pohon sidrah. Fakulna, maka kami katakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwa'at kama lahum zatu anwa'at. Ya Rasulullah, jadikan untuk kami satu pohon zatu anwa'at untuk kami mengandungkan pedang-pedang kami di sana sebagaimana mereka punya. Jadi ketika melewati pohon sidrah yang bukan punya musyrikin, masih asli, ya Rasulullah, ij'al lana zatu anwa'at kama lahum zatu anwa'at. Ya Rasulullah, sebagaimana mereka punya zatu anwa'at, bikinlah untuk kita, tentukan untuk kita satu pohon untuk kita menggantung-gantungkan pedang-pedang kita. Ikhwani fiddin a'azakumullah, dimaklumi karena mereka hudatsa wa'ahdin bikufrin. Dimaklumi karena perang itu adalah perang Hunain. Apa kaitannya dengan perang Hunain? Kaitannya dengan perang Hunain adalah bahwa jumlah saat itu manusia sangat banyaknya, dan saat itu baru terbukanya kota Mekah, sehingga jumlah mu'allaf sangat banyak. Sehingga jangan dijadikan sebagai cercaan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mengapa? Pertama, karena jumlah mereka sangat banyak, dan yang berbicara itu adalah yang masih baru masuk Islam. Wajar kalau mereka tidak mengerti. Kedua, yang mereka ucapkan itu adalah kepada Rasulullah SAW, tidak salah alamat. Ya Pak ya, bukan mereka menentukan sendiri seperti orang sekarang. Udah, pohon ini aja kita jadikan pohon keramat, karena ini pernah diduduki di bawahnya atau bernaung di bawahnya Sunan Fulan, Wali Fulan. Itu kamu menentukan sendiri. Sedangkan mereka tadi, padahal hudatsa wa'ahdin bikufrin, padahal baru masuk Islam, tapi tahu kemana harus berbicara, kemana harus menyampaikan, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rasulullah, apa tidak kita jadikan satu pohon untuk kita gantungkan pedang-pedang kita sebagaimana musyrikin punya pohon tersebut? Kepada Rasulullah, alhamdulillah. Sehingga Rasulullah SAW bisa menegurnya, jangan, keliru, salah itu. Ya Pak ya, masya Allah. Sehingga yang demikian tidak menjadi sebab untuk menjatuhkan kehormatan para sahabat, apalagi mencerca para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka Rasulullah SAW terkejut dengan permintaan tersebut. Jadikan untuk kami pohon Datu Anwar. Allahu Akbar. Innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadih. Kama qalat Banu Israel li Musa. Ij'al lana ilahan. Kama lahum aliha. Qala innakum qawmun tajhalun. Rasulullah SAW bertakbir. Allahu Akbar. Terkejut dengan permintaan tersebut. Innaha sunan, sungguh itu adalah kebiasaan. Qultum, yang kalian ucapkan tadi, walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kama qalat Banu Israel, sungguh ucapan kalian sangat miripnya dengan ucapan Banu Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha, jadikan untuk kami berhala sebagaimana mereka punya berhala. Maka Musa menjawab kepada mereka, innakum qaumun tajhalun. Ladarkabunna sunana man kana qablakum ila akhir alhadis rawahu at-Tirmidzi wa sahhahahu. Perhatikan barakallahu fikum. Ketika para sahabat meminta ditentukan satu pohon Datu Anwar sebagaimana mereka punya pohon Datu Anwar untuk menggantung-gantungkan pedang, Nabi menyatakan, Allahu Akbar, innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat Bani Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha, disamakan dengan meminta berhala, disamakan dengan meminta patung berhala, disamakan dengan meminta patung berhala. Apa ini? Patung sapi. Ini patung-patung yang lainnya. Yang tangannya sedekap di sini, yang tangannya banyak kayak Hindu dan Buddha. Baik. Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, jadikan untuk kami patung-patung berhala sebagaimana mereka punya berhala. Kok kita enggak punya berhala? Dijawab oleh Nabi Musa alaihi salam, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian kaum yang bodoh. Mengapa bodoh? Karena ini adalah ilahnya musyrikin atau yang diilahkan, dituhankan oleh musyrikin. Sedangkan Tuhan kalian, Rabb kalian adalah Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi, pemilik alam semesta, yang mengabulkan semua doa. Baik. Kok minta berhala? Lah kalian ini gak paham kalau dasarnya agama ini adalah tidak ada ilah kecuali Allah, tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Baik. Perhatikan wajhus syabah, perhatikan sisi persamaannya. Apa wajhus syabahnya antara patung berhala tadi dengan pohon Datu Anwar? Menyujib, tentunya yang namanya dua perkara yang disamakan pasti ada titik persamaannya, yang dijuluki dengan wajhus syabah. Ma huwa wajhus syabah, apa penyerupaannya atau titik persamaannya antara minta pohon dengan minta berhala? Ikhwan fillah a'azzakumullah, karena berhala itu diilahkan, diilahkan oleh musyrikin, sedangkan kalian punya ilah yang maha besar, yang maha esa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa minta Tuhan? Kok bodoh sekali. Demikian pula pohon tadi, untuk apa kalian menggantung-gantungkan pedang di sini? Untuk mendapatkan kekuatan, untuk mengharapkan ini dan itu. Lah harapan kalian seharusnya diarahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada pohon. Alisa kadalik. Lihat persamaannya. Siapa yang mengabulkan doa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian mengatakan, jadikan satu pohon yang bisa mengabulkan harapan kami Jadikan sebuah pohon yang bisa memberikan kekuatan pada pedang-pedang kami. Jadikan sebuah pohon yang kami akan sembah. Ya itu juga mirip dan sama dengan ini. Tidak perlu dengan pohon-pohon ini. Minta kepada Allah. Gak perlu pohon keramat. Gak perlu batu keramat. Gak perlu kuburan keramat. Harapan kalian gantungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoalah kepada Allah. Memintalah kepada Allah. Baik. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kemudian Nabi bersabda di akhirnya. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Niscaya kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Yani seperti mereka Yahudi. Seperti mereka Nasrani. Ternyata umat Islam pun nanti akan mengikuti mereka. Subhanallah. Seperti tinggal Rasulullah SAW. Setelah lewat generasi pertama, lewat generasi kedua, generasi ketiga, ketika muncul Syiah Rafidah, mulai terjadi kembali apa yang pernah terjadi dahulu, yaitu mengkeramatkan kuburan mulah-mulah mereka. Mengkeramatkan kuburan syekh-syekh mereka. Ini kuburan Ayatullah Khomeini. Ini kuburan Ayatullah Khamenei. Ini kuburan Ayatullah Fulan dan Fulan. Sampai pada ujungnya mereka membesarkan ini kuburan Hussein. Di Irannya juga diagungkan kuburan Hussein. Di Iraknya mengagungkan kuburan Hussein. Di Mesirnya mengagungkan kuburan Hussein. Lah Husainnya ada berapa? Emang dipotong-potong? Oh ini kuburan kepalanya atau kuburan jasadnya? Ya berarti dua. Kenapa kok bisa ada tiga? Semuanya disembah. Dengan cara yang sama. Mengharapkan berkah, mengharapkan syafaat, mengharapkan pembelaan. Mereka tidak lagi memanggil Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Mereka tidak lagi memanggil Allah yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha mengabulkan doa. Tapi mereka memanggilnya, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Terang-terangan. Tolonglah kami, bantulah kami, Ya Hussein. Ila akhir. Demikian hadisnya secara ringkas. Adapun syarahnya, akan dibahas insyaAllah pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Dari mulai rawinya sampai maknanya dan faedah-faedah hukumnya insyaAllah ta'ala wabillahi taufiq. Bagaimana kalau si muflis sudah memberikan dan mencicil sebagian, apakah sepemilik harta boleh mengambil kembali hartanya? Tidak boleh. Kecuali kalau dia mau menerima uangnya kembali, dikembalikan. Wallahu ta'ala alam bisawab.